Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 18 kitab yang kita kaji merupakan mukhtasar atau ringkasan kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Baiklah, kita lanjutkan halaman 18. Al-babu tasi'u, bab yang ke-9. Qala rahimahullahu ta'ala fi bayani tafawuti darajatis sabri. Penjelasan derajat sabar yang bertingkat-tingkat. Jadi kualitas dan nilai kesabaran itu berbeda-beda. Tidak sama antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Qala rahimahullah, as-sabru kama taqaddama nau'ani. Sabar itu seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, ada dua macam, ikhtiyariyun wattirariyun. Sikap sabar sebagai suatu pilihan dan sikap sabar yang karena tidak bisa tidak harus dijalani, tidak mungkin ditolak. Akhirnya ya udah sabar saja. Ini pernah disinggung pada pertemuan yang sebelumnya. Qala rahimallahu wal ikhtiyariyu akmalu minal ittirari. Sikap sabar yang sifatnya ikhtiyari tentu lebih sempurna dibandingkan sabar yang faktornya ittirari. Ikhtiyari itu suatu pilihan, dia ambil, dia kerjakan. Ittirari, tidak bisa dihindari, mau tidak mau. Sabarnya orang yang kuat secara fisik dengan sabarnya orang yang fisiknya lemah ketika diganggu itu beda. Orang yang pertama sabarnya ikhtiari. Dia diganggu punya kemampuan untuk membalas. Ada kekuatan melawan. Sekali bicara yang mengganggu pasti terdiam. Apalagi kalau main pukul dengan fisik. Sekali tonjok pasti pingsan. Tapi orang itu memilih untuk sabar. Namanya apa? Ikhtiari. Orang kedua fisiknya lemah, dia diganggu. Akhirnya dia bilang sabarlah. Ya kenapa? Karena dia gak bisa melawan, gak punya kekuatan. Kalau dia melawan tambah hancur. Kalau dia membalas tambah acur. Sehingga sabarnya dia itu sabar yang sifatnya ittirari. Kita bilang terpaksa. Enggak ada pilihan kecuali sabar. Maka sabar yang sifatnya ikhtiari tentu lebih sempurna dibandingkan sabar yang situasinya ittirari. Fa innal ittirariya yashtariku fihi an-nas. Karena sabar, monggo Pak Zur. Karena sabar yang sifatnya ittirari semua orang bisa melakukan. Ya kalau udah enggak mampu apa-apa, ya udah sabar aja. Wa yata'atta mimman la yata'atta minhu sabrul ikhtiyari. Sementara sabar yang sifatnya ikhtiari itu tidak akan mungkin bisa dilakukan dan tercerminkan. Kecuali orang yang memang punya kelebihan. Walidzalika, sebagai contoh, kana sabru Yusuf As-Siddiqi sallallahu alaihi wasallam an mutawaati imra'atil azizi wa sabruhu ala ma nalahu fi dzalika fil min al-habsi wal makruhi a'zham min sabrihi ala ma nalahu min ikhwatihi lamma alqauhu fil jubbi wa farraku bainahu wa baina abihi wa ba'uhu bainal 'abdi. Contohnya Nabi Yusuf alaihi salam. Bisa dikata sepanjang hidupnya kesabaran demi kesabaranlah yang dijalankan. Namun satu kesabaran berbeda dengan kesabaran yang lain. Sabarnya Nabi Yusuf untuk menolak rayuan istri Al-Aziz sampai kemudian beliau dipenjara, tentu nilainya lebih besar dibandingkan sabarnya Nabi Yusuf ketika dibuang oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dipisah secara paksa dengan ayahnya. Sabarnya Nabi Yusuf ketika diperjualbelikan sebagai budak. Nabi Yusuf masih kecil, ditipu dan dibohongi, dipegang rame-rame, dimasukkan ke dalam sumur. Kan gak bisa apa-apa. Sabarnya Nabi Yusuf waktu itu ikhtiari atau ittirari? Ittirari. Gak ada pilihan lain. Mau melawan gak mungkin, masih kecil. Kakak-kakaknya udah besar, banyak lagi. Mau teriak, jauh sudah dari rumah. Siapa yang bisa menolong? Ya udah, ittirari. Sama halnya juga ketika Nabi Yusuf yang masih kecil diperjualbelikan sebagai budak. Kan ditemu oleh satu kafilah. Wah, ada anak kecil. Hah, untung nih, diambil, diselamatkan. Tapi ternyata dijual sebagai budak. Gak bisa apa-apa, masih kecil. Gak mampu melawan. Sabarnya waktu itu berbeda dengan sabarnya Nabi Yusuf ketika sudah dewasa, tampan, gagah, punya kemauan juga. Dirayu lagi, bukan beliau yang mau, oleh seorang perempuan, istri Al-Aziz, sepi, semua pintu dan jendela sudah ditutup. Tapi Nabi Yusuf memilih sabar untuk menolak rayuan itu. Ini namanya sabar yang sifatnya ikhtiar. Itu sebuah pilihan. Nah, maka Ibnul Qayyim mengatakan, sabar ikhtiari derajatnya lebih tinggi dibandingkan sabar yang sifatnya ittirari. Qala wa minas sabri thani insya'ullahi subhanahu lahu ma ansha'ahu minal izzati wal rif'ati wal mulki wal tamkini fil ardi. Kemudian contoh sabar yang berikutnya yang dijalani oleh Nabi Yusuf alaihi salam adalah ketika Allah Azza wa Jal memberikan untuknya kekuasaan, derajat dan jabatan, punya kekuatan dan pasukan yang bisa digerakkan. Nabi Yusuf alaihi salam di situ bersabar. Karena yang namanya sabar itu kan macam-macam bentuknya. Sabar itu bukan hanya ketika sedang susah. Sabar pun harus dilakukan saat senang. Sabar itu bukan cuma ketika rugi. Untung besar pun harus sabar. Sabar itu bukan cuma untuk mereka-mereka yang merasa kesulitan menangkap pelajaran. Yang pintar, yang cerdas, yang mudah mencerna, yang langsung paham, itu pun harus bersabar. Nah, ketika sedang susah, sabar. Ya. Ketika sedang senang, sabar. Yang itu kemudian disebut dengan apa? Sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar ketika terjadi musibah. Ya. Karena ada orang ketika susah sabar, waktu senang nggak sabaran, nggak bisa menguasai diri. Contohnya kalau sedang nggak punya uang sabar, tapi pas uangnya banyak nggak bisa sabar dia. Uang itu dihambur-hamburkan, uang itu dihabis-habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nggak sabar itu namanya. Kalau sakit sabar, masya Allah, doa, ibadah, zikir, istighfar. Kalau sedang sehat, lupa. Sehat yang dia punya akhirnya disalahgunakan. Qala wa kadzalika sabrul khalili sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang berikutnya adalah sabarnya Nabi Ibrahim al-Khalil. Wal kalim, sabarnya Nabi Musa yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Wa sabru Nuhin, sabarnya Nabi Nuh. Wa sabrul Masih, sabarnya Al-Masih yaitu Nabi Isa. Wa sabru Khatamil Anbiya'i wa Sayyidi Waladi Adam alaihi wassalatu wassalam, dan sabarnya penutup para nabi, tuan dan majikan umat manusia, anak keturunan Nabi Adam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa? 5 yang disebutkan di sini. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran mereka berlima sebagai nabi dan rasul adalah kesabaran tingkat tinggi. Karena kata Ibnul Qayyim, kana sabran ala da'wati ilallahi wa mujahadati a'da'illahi. Karena sabar yang mereka jalani adalah suatu pilihan, yaitu sabar untuk berdakwah di jalan Allah, sabar untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Ya. Karena memang kisah dan perjalanan 5 rasul dimaksud itu lebih dibandingkan yang lain. Walihada sammahumullahu ulil azmi. Oleh karenanya Allah menamakan mereka, rasul berlima itu, sebagai ulil azmi. Orang-orang yang punya azm. Azm itu tekad yang kuat, kesabaran yang besar. Wa amara rasulahu an yasbira sabrahum. Bahkan Allah Azza wa Jal memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencontoh kesabaran mereka. Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Sabar sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Alladzina sabaru li hukmihi ikhtiyaran. Mereka yang sudah bersabar menjalankan hukum-hukum Allah ikhtiyaran, sebagai suatu pilihan dan keinginan. Wa hadza akmalus sabri. Jelas inilah sabar yang paling sempurna. Ya. Sikap sabar yang bersifat ikhtiari. Apa itu ikhtiari? Suatu pilihan. Artinya kalau mau enggak mengambil langkah itu, sebenarnya ada kesempatan untuk tidak menjalani, tapi tetap dijalani. Tetap dipilih dengan berbagai macam tantangan dan cobaan. Ikhtiari. Nah, fa in qila, kalau ada yang bertanya, ayu anwa'is sabri thalathati akmal, dari 3 jenis sabar yang sudah kita pelajari, mana yang paling sempurna? As-sabru 'alal ma'mur, amis sabru 'alal mahdzur, amis sabru 'alal maqdur? Sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar ketika terjadi musibah. Tiga jenis sabar ini, mana yang paling sempurna? Qila, jawabannya, as-sabrul muta'alliku bit-taklif wa huwa al-amru wa nahyu afdalu minas sabri ala mujarradil qadari. Sabar yang terkait taklif, yaitu perintah dan larangan, lebih afdal dibandingkan sabar karena sebatas meyakini itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan sabar ketika terjadi musibah. Kenapa? Ketika terjadi musibah dia enggak bisa apa-apa. Itu sifatnya ikhtiari. Banjir besar. Sabar. Ikhtiari atau ikhtirari itu? Ikhtirari. Enggak bisa apa-apa dia. Masa terus banjirnya ditahan begini? Enggak bisa. Kebakaran sampai apa warungnya ludes. Enggak bisa apa-apa. Ada orang yang dia sayangi meninggal dunia. Enggak bisa kematian itu ditunda-tunda. Sabar. Tapi kalau menjalankan perintah, ikhtiari atau ikhtirari? Ikhtiari. Baca Al-Quran. Karena ada perintahnya membaca Al-Quran. Ketika seseorang mengambil Al-Quran terus dia baca, itu ikhtirari atau ikhtiari? Ikhtiari. Suatu pilihan. Padahal kalau dia mau, Al-Quran itu tetap dia letakkan aja di atas rak meja, di rak atau meja. Kalau dia mau, dia gak buka. Kalau dia mau, dia selesai sholat pulang. Kalau dia mau, ya selesai subuh tidur. Tapi ternyata dia tidak mengambil yang itu. Tapi secara kesadaran dan suatu keinginan, akhirnya dia memilih. Enggak lah, saya ambil Al-Quran, saya baca. Sama juga meninggalkan larangan. Ya, meninggalkan larangan. Ditawari modal usaha, tapi dengan sistem riba. Bunganya kecil sekali. Bunga paling kecil berapa, Mas Tani? Yang pernah ditawarkan? Satu atau di bawah satu pernah? Di bawah satu. Katakan begitu. Bunganya kecil sekali. Wow, dikasih. Fasilitas, janji, hadiah. Dikasih kelonggaran. Lunak lagi. Itu bunganya cuma 0,3-0,4%. Alhamdulillah pasur sudah selesai. Lego. Berapa tahun menyelesaikan itu? Gak apa-apa, inspirasi buat yang lain. 6 tahun. Jadi ceritanya Pak Sur, alhamdulillah, cerita sama saya bahagia sekali. Dan cerita seperti itu boleh. Ya, tanda senang, tanda bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Cerita sama saya waktu saya main ke rumahnya Pak Sur. Silaturahmi sama urusan yang lain juga. Ya. Pak Sur cerita, alhamdulillah, utang saya sudah selesai, Pak Ustaz. Ya kan, tiap bulan harus apa namanya? Nyicil. Kok saya diceritain Pak Sur? Karena pas nyicil pernah ketemu di banknya itu. Iya kan? Di bank Pateng Kuda sana itu. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Tapi contohnya untuk meninggalkan larangan, kalau sekarang udah enggak lagi kan, udah tahu hukumnya. Tapi sudah tahu hukumnya, terpaksa dengan alasan itu. Yang gak dibenarkan juga. Ya. Katakan ada konflik rumah tangga. Kenapa? Karena belum punya rumah, ngontrak terus. Orang tua ribut. Mertua gak kalah rewel. Istri terdampak dan terpengaruh. Padahal katanya dulu ketika menikah akan hidup setia mendampingi. Walaupun beratapkan langit, beralaskan bumi katanya. Makan sepiring berdua, gak apa-apa. Awalnya begitu, serapopo mas, ngontrak wae rono rene, gak apa-apa. malah kita kayak orang kaya, punya banyak rumah di mana-mana, dijajal kabeh pokoknya. Udah pernah jadi apa? Penduduk Kulon Progo, pernah jadi penduduk Semarang, pernah menjadi penduduk Jakarta, pindah-pindah kakak terus pokoknya. Awalnya begitu. Oh, tapi keluarga besar ngomong sana, ngomong sini, wah dibully lagi. Istri terpengaruh, anak-anak juga protes terus, wah sebelum apa-apa udah pindah, bi. Gitu. Baru deket-deketnya sama tetangga, kenal sama anak-anak di sini, pindah lagi, pindah sekolah lagi, pindah ini lagi. Terus ada keluarga nawarin, udah ngambil rumah aja. Tapi sistemnya riba. Iya kan? Dibayarin dulu oleh pihak ketiga. Bukan dari pihak yang membangun developernya itu, bukan. Harus pakai pihak yang ketiga. Lembaga finansial. Kecil kok, 0,5% per bulan. DP-nya sekian. Nanti bisa lunas kalau lihat gajimu loh ya. Penghasilanmu per bulan 10 tahun lunas loh. Daripada diomongin keluarga terus. Apalagi katanya istrimu sudah sempat ngancem cerai kan. Mana yang lebih penting? Mempertahankan keutuhan keluarga? Atau udah yang penting beli sesok tobat? Misalkan. Oh gampang men. Tobat gak bisa direncanakan. Iya. Tobat bisa direncanakan. Gak bisa. Sudah. Ini maju mundur, maju mundur, maju mundur. Akhirnya dia bersabar. Enggak lah. Itu sesuatu yang dilarang. Enggak mungkin saya bahagia. Enggak mungkin saya sukses. Kalau di waktu yang sama, saya menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Sadar dia. Udah, enggak. Ini ikhtiari atau ikhtirari? Ikhtiari. Padahal kalau mau dia am. Kalau mau, dia pilih yang lain. Mungkin yang tawaran bunganya lebih kecil. 0,2, 0,3. Mungkin. Ya. Kemudian cicilan per bulannya nilainya lebih kecil, tapi bisa sampai 12-15 tahun ke depan. Itu namanya as-sabru alal mahzur. Sabar meninggalkan hal yang dilarang. Baik. Nah, itu kedudukannya lebih tinggi, nilainya lebih besar dibandingkan sabar yang sifatnya ittirari. Nah, akhirnya sabar pindah kontrakan sana, pindah kontrakan sini. Kenapa? Kata beliau rahimahullah, fa inna hadha sabra ya'ti bihil barru wal fajiru wal mu'minu wal kafiru. Sabar jenis yang ketiga, sabar ketika terjadi musibah, itu sabar yang dimiliki orang baik dan orang jahat. Orang mukmin dan orang kafir juga punya. Karena apa? Sifatnya ittirari, enggak bisa enggak. Ya udah diterima aja. Fala budda li kulli ahadin minas sabri alal qadari ikhtiyaran wa ittiraran. Oleh karena itu, setiap orang yang sabarnya terkait takdir Allah Azza wa Jal, itu sudut pandangnya ada ikhtiyaran, ada ittiraran. Maka sebisa mungkin sabarnya yang ikhtiyaran, jangan yang ittiraran, jangan yang terpaksa. Jangan ya udah, gimana lagi? Bukan. Tapi sebisa mungkin yang ikhtiaran. Ikhtiaran apa bisa ketika terjadi musibah, sabarnya sabar ikhtiaran, bisa. Dan itu berlaku untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabar. Seperti apa bentuknya? Terjadi musibah. Ya. Kemudian yang dia ucapkan hal-hal yang baik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ikhtiaran. Daripada bilang, "Waduh, kok ngene sih?" Dia gak ngambil kata-kata itu. Atau bukan kemudian dia langsung makr. Enggak. Tapi dikuatkan hatinya. Udah. Atau bukan kemudian sedihnya berlarut-larut. Gagal move on. Ya. Enggak semangat-semangat. Udah 2 bulan, 3 bulan cuma diem. Cuma mengenang dan merenung. Yang sudah tidak ada dan hilang itu. Tapi yang ikhtiaran, hari ini kena musibah, gak usah nunggu besok. Hari ini udah semangat lagi. Ya wes, ulangi lagi. Oh, biar randuwe, terus tahu duwe. Dulu pernah gak punya apa-apa, sekarang punya. Walaupun yang sudah dipunya kemudian hilang, mengulang lagi. Pasti lebih mudah. Qala wa amma sabru 'alal awamiri wan nawahi fa sabru atba'ir rusuli. Adapun sabar menjalankan perintah, meninggalkan larangan, itulah jenis kesabaran para pengikut Rasul. Wa a'zamuhum ittiba'an asbaruhum fi dzalika. Siapa yang dikata paling komitmen untuk mengikuti Rasul? Yaitu orang yang paling sabar menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Wa kullu sabrin fi mahallihi wa mawdhihi afdhal. Sabar yang tepat pada tempatnya itu tentu lebih afdhal. Fasabru anil harami fi mahallihi afdhal. Sikap sabar meninggalkan yang haram pada saat dihadapkan dengan yang haram itu lebih afdhal. Wa 'ala ta'ati fi mahalliha afdhal. Sabar ketika menjalankan ketaatan di saat harus menjalankan ketaatan tentunya lebih afdhal. Jadi ada tiga bentuk kesabaran. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, ketika terjadi musibah. Dari ketiga-tiga ini, mana yang lebih tinggi kedudukannya? Dua ini lebih tinggi. Karena sifatnya ikhtiari, sementara ini tolari. Taib, selanjutnya. Dua ini, mana yang lebih baik? Sabar dalam menjalankan perintah, atau sabar ketika menjalankan, sabar menjalankan perintah, atau sabar meninggalkan yang haram? Jawabannya, tidak mutlak. Jawabannya, yang paling afdol saat diperlukan. Itu yang lebih afdol. Ketika kita berbicara tentang puasa di bulan Ramadan, kan harus sabar. Nahan lapar, nahan haus, dan lain-lain. Sabar menjalankan ketaatan. Itu lebih afdol dibandingkan meninggalkan yang haram. Kenapa? Pada saat itu yang diperlukan adalah sabar menjalankan ketaatan. Tapi kalau sabar dihadapkan dengan suatu yang haram, ya, dipaksa-paksa, dirayu-rayu untuk ngudut, sebat misalkan, ketemu konco lawas, konco cedak, ya kan? Siji wae. Haus jenggoten ini, koncomu ora weruh. Cuma di ruangan, kan itu. Ya udah sabar dia, enggak. Nah, saat itu sabar meninggalkan yang haram itu lebih afdol. Intinya sabar itu ketika ditempatkan pada saatnya tentu lebih baik dan lebih afdol. Qala rahimallahu taala al-babul ashiru, bab yang ke-10. Finqisami sabri ila mahmudin wa madzmumin. Detil sekali ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berbicara tentang kesabaran. Jelas, sabar itu dimensinya luas. Sabar itu area dan zonanya bisa dikatakan tidak terbatas. Banyak sekali yang mesti dibahas. Maka ya membahas sabar juga harus sabar. Membahas ini termasuk ikhtiari atau itirori ini? Itirori. Tapi ya wis milih kitab ini ya kan. Gak bisa enggak. Masa ora dirampung. Gitu maksudnya. Ya enggak lah. Ikhtiari. Sebenarnya ada kitab-kitab yang lain. Tapi ini ya kita pilih. Baik. Sehingga sabar itu tidak sesederhana yang kita bayangin. Ternyata sabar itu cakupannya sangat luas. Tapi dengan harapan ketika pembahasan sabar yang luas ini kita baca sedikit demi sedikit, maka kesabaran yang kita punya pun akan semakin luas. Qala finqisami sabri ila mahmudin wa madzmumin. Sabar itu terbagi dua. Sabar yang terpuji dan sabar yang tercela. As-sabru yanqasimu ila qismaini. Qismun madzmumun wa qismun mamduhun. Sabar itu ada dua. Sabar yang tercela dan sabar yang terpuji. Fal madzmumu as-sabru 'anillahi wa iradatihi wa mahabbatihi wa sayril qalbi ilaihi. Ini juga secara bahasa disebut sabar. Tercela. Bentuknya sabar jauh dari Allah. Sabar menjauh dari cintanya kepada Allah. Dan sabar menjauh dari berjalannya hati menuju kepadanya. Kok iso sabar ya kamu? Gitu. Kita baca nanti akan kita simpulkan. Fa inna hadzal sabra yatadhammanu ta'tila kamalil 'abdi bil kulliyah. Sabar semacam ini, ingat ini yang dimaksud sabar secara bahasa. Sabar semacam ini konsekuensinya membatalkan kesempurnaan seorang hamba secara keseluruhan. Wa taqwiyati ma khuliqa lahu, dan menghapuskan tujuan dia dicipta di dunia ini. Wa hadza kama annahu aqbahu sabri, selain sabar ini dikatakan sabar yang paling buruk dan paling jelek, fahuwa a'zamuhu wa ablaghuhu, juga bisa dikatakan sabar ini sabar yang paling parah. Fa innahu la sabra ablagh min sabri man sabara an mahbubihi alladzi la hayata lahu bidunihi albatta. Kenapa ya kok bisa seseorang itu bersabar untuk terpisah jauh dari kekasihnya yang tidak mungkin bisa hidup tanpanya? Tanpa siapa? Tanpa Allah subhanahu wa ta'ala. Kok iso? Ini sabar yang sabar yang paling buruk lah. Sabar yang paling gak masuk akal. Aneh. Sabarmu sabar yang aneh. Kita bilang sama orangnya seperti itu. Kok bisa kamu sabar jauh dari Allah itu loh. Kama annahu la zuhda ablag min zuhdi zahidi fima a'addallahu li awliyaihi min karamatihi mimma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Sama halnya juga tidak ada zuhud yang lebih aneh dibandingkan zuhudnya orang dari sesuatu yang sudah Allah siapkan, yaitu surga. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik oleh hati manusia. Saya kasih gambaran contoh begini. Mas Ani senang sama durian enggak? Senang durian enggak? Senang apa senang biasa apa senang banget? Hah? Senang aja. Yang kita cari yang senang banget, berarti bukan Mas Ani. Yang senang banget sama durian siapa? Mas John. Biasa apa banget? Biasa. Mas Abu Ahmad. Enggak apa-apa, ini contoh toh kok ya. Apa ya? Oh, biasa aja. Yang seneng banget siapa ini? Om Pras? Pak Budi? Abu Soleh? Oh. Endorse ini. Yang seneng ya seneng banget. Apa? Ada. Oh iya. Mas Bayu, seneng bi apa? Seneng banget. Wes eto-eto seneng banget lah gitu ya. Biar jadi contoh lah. Iya. Mas Bayu ini seneng banget makan durian. Pokoknya favorit, kegemaran, hobi. Contoh loh Mas Bayu. Ben anu lah, paham lah. Saking senengnya itu hunting durian. Ono duit durian. Pokoknya. Dapat cerita dari temennya neng kono durian enak tuh ya. Begitu pokoknya. Itu saking senengnya. Pokoknya hobi durian itu maksudnya apa? Apa? Hobi. Oh, kok kalau hobi? Hobi takut lah. Ini maniak durian, betul kata Pak Budi. Maniak durian. Ini sudah berbulan-bulan Mas Bayu enggak makan durian. Karena belum musimnya. Ya. Terus sama Mas Nuri dikirimi durian. Apa samijan, ada samijan enggak? Partnere, ada enggak Mas Samijan? Ya wes Mas Nuri. Mas Nuri ngirim durian ke Mas Bayu. Yu, tak kirimi durian. Tak deleke nang ngarep omahmu. Oh ya. Terus durian itu sama Mas Bayu cuma diletakkan di atas meja, dilihat-lihat kayak gini. Ya. Istrinya nanya, "Mas, kok enggak dinikmati?" Ya. Kok iso jenengan sabar? Sabar itu di sini bahasanya apa? Sabar untuk tidak makan durian itu apa maksudnya? Bahasa Indonesia yang tepat apa? Nah, selera. Apa Pak Budi? Mas Atta? Ini supaya kita sinkron ini loh, bahasa sabar, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jangan sampai, kok iso sabar menjauh dari Allah itu maksudnya apa? Karena kita selama ini ya memahami sabar ya, sabar yang itu. Ini dalam bahasa Arab juga dikatakan, Mas Bayu sabar untuk tidak makan durian. Nah, untuk kasus Mas Bayu, sabarnya ini aneh apa enggak? Aneh apa enggak? Aneh, wong maniak durian, lagi pengen makan durian, ono durian, duriannya enak, tapi kok enggak dimakan? Ya tetap aneh Pak Sur, wong maniak durian kok, diuyak sampai ke mana Sungapan, sampai di mana namanya Karegesing, doya boyo duren bawor yo doya neng diyu. Oh lagi golek duren suka ngendi ya Purwokerto. Tujuannya nek ora ono ming golek duren tok pokoknya. Rela setengah hari cari itu mania. Lah ini sudah ada durian di depannya, enggak mau dimakan. Aneh. Ini namanya kalau dalam bahasa Arab sabarnya Mas Bayu ini itu sabar yang aneh. Hah? Eh Mas Nuri. Cen aneh, ya rasa dikirimi. Besok Mas Nuri kalau punya durian kirim dengan Mas Nanang aja atau Mas Rahmat. Ya, Aur, ya, Abu Umar Rahmat. Itu makanya aneh. Itu durian. Sekarang surga yang diterangkan Ibnu Qayyim, surga. Nah, kalau durian bandingannya omong kan nggak ada apa-apanya. Surga penuh dengan kenikmatan, segala kelezatan ada di sana, kekal abadi, nggak ada yang menipu, nggak perlu capek, wis macam-macam surga itu. Kok bisa-bisanya? Itu loh. Ada orang sabar, enggak, aku nggak mau masuk surga, kan? Walaupun nggak ngomong loh ya. Nah, itu, walaupun nggak ngomong. Itu sama juga dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kan nggak bisa hidup tanpa Allah. Yang ngasih hidup dia siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ngasih dia kesenangan, kepuasan, kenikmatan duniawi siapa? Allah juga. Kok bisa-bisanya dia seakan-akan gak memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala? Kok bisa-bisanya dia merasa tenang-tenang aja ketika jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kok bisa-bisanya dia merasa tidak bersalah kalau hubungannya buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini aneh, kata Ibnu Qayyim. Ini sabar yang madzmum namanya. Baik, qala kama qala fazuhdu fi hadza a'zam anwa'iz zuhdi. Maka zuhud itu kan sikap tidak memerlukan, ya kan? Sikap tidak butuh. Ini sikap tidak butuh yang seperti ini yang paling aneh dan paling enggak bisa masuk akal. Kama qala rajulun li ba'diz zahidin wa qad ta'ajjaba li zuhdihi. Ada orang mengatakan kepada seorang ulama ahli zuhud. Ya. Kita tahu kan zuhud yang benar itu hidup apa adanya, hidup yang sederhana, tidak menumpuk dan tidak memperbanyak yang sifatnya materi duniawi. Ya kan? Rumah ya biasa-biasa aja, makan ya biasa-biasa aja, pakaian ya biasa-biasa aja, enggak yang mewah, enggak yang mahal, yang kemudian enggak numpuk, tidak banyak stoknya enggak. Hidupnya zuhud lah. Seperti pengertian yang kita fahami selama ini. Ada orang datang, dia bilang ma ra'aitu wa qad ta'ajjaba li zuhdi. Dia terkagum-kagum dan dibuat takjub dengan zuhudnya ulama itu. Katanya ma ra'aitu azhada minka. Kata orang itu memuji, seumur hidup saya enggak pernah lihat orang yang lebih zuhud dibandingkan Anda. Ya, saya enggak pernah melihat ada orang yang lebih zuhud dibandingkan Anda. Faqala anta azhadu minni. Ini kan percakapan seorang ulama ahli zuhud dengan seseorang. Dia mengatakan kepada ulama ini, wah seumur hidup saya enggak pernah loh lihat orang zuhud seperti Anda. Kata ulama ini, loh kamu loh yang lebih zuhud dari saya. Kata ulamanya gitu, kamu lebih zuhud dari saya. Ana zahadtu fid dunya wa hiya la baqa'a laha wa la wafa'a. Wa anta zahadta fil akhirati faman azhadu minna. Kata ulama itu, kamu lebih zuhud loh daripada saya. Kalau saya, zuhudnya kan dari dunia. Yang memang tidak akan mungkin kekal. Yang tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Semuanya penuh cacat dan celah. Saya zuhudnya dari dunia. Tapi kamu zuhudnya dari akhirat. Zuhudnya dari surga. Kok kamu gak merasa butuh surga? Kalau saya kan gak merasa butuh dunia. Jadi sebenarnya kata ulama itu, faman azhadu minna. Di antara kita siapa sih yang paling zuhud? Dan kamu seharusnya. Nah, gitu. Ini apa namanya zuhud yang dijadikan contoh oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi sabar itu ada dua, sabar yang tercela dan sabar yang terpuji. Sabar yang tercela itu adalah sabar dari hal-hal yang baik, tidak dia lakukan, tidak dia cari. Sabar dengan kondisi jauh dari Allah, hubungannya buruk dengan Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan al-madhmum. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang untuk sabar yang mahmud atau sabar yang terpuji. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.